Aku mendengar nyanyian seribu dewa dewi cinta menggema dunia. Bila ku jatuh cinta, aku melihat matahari dan datang padaku dan memeluk.